Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan pada siang hari masuki bab yang keempat dari kitabul ghusl. Dan pada bab yang keempat, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Man afadu ala ra'sihi salasa. Bab seseorang menuangkan atau menyiramkan air ke kepalanya tiga kali tatkala mandi janabah. Dan sudah kita lihat hadis Aisyah, begitu pula di hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kaifiyah ghusl Nabi sallallahu alaihi wasallam ila janabah. Beliau setelah membasuh kedua belah tangannya dan membasuh serta membersihkan farjnya, beliau memulai mandinya dengan menyela-nyela pangkal rambutnya, kemudian menyiram kepalanya tiga kali setelah berwudu. Setelah itu baru membasuh atau menyiram seluruh tubuhnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala, dan setelahnya beliau sebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم أبو نعيم سعيد ما اسمه؟ مؤيد بندو فضل بن دكين رحمه الله تعالى قال حدثنا الزهير وزهير بن معاوية الجوفي عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي معاوية عندك فهاتك أبو إسحاق السبيعي ما اسمه؟ من أبو كنية معاوية؟ Ihsan Abu Ishaq As-Sabi'i masmuh Ihsan Ta'amr Ibn Abdullah. Qala haddathani Sulaiman Ibn Surad Qala haddathani Jubair Ibn Mut'im Qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amma ana fa'ufidu ala rasi salasa Wa syarab yadaihi kildaihima. Dari Jubair Ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, adapun aku tatkala mandi ufidu ala ra'si salasa, aku menyiramkan air ke kepalaku atau mengeluarkan air kepalaku tiga kali. Saya beliau mengisyaratkan dengan kedua belah tangannya, mengambil air dengan kedua belah tangan kemudian menyiramkan ke kepala beliau. Dan sekali lagi ini dilakukan setelah beliau berwudu dan menyela-nyela rambut. Wa qala haddatsani Muhammad bin Bashar wa Gundar qala haddatsana Gundar qala Gundar Zaki masmu Muhammad bin Ja'far Hasan qala haddatsana Syu'bah. Kalau Syu'bah, siapa ini? Abdullah. Syu'bah ini mana? Ya? نبراني عبد الرحمن شعبين الحجاج تلقي بين أحسن شعبين الحجاج أبو بسطام أمير المدينة الحديث عن مخوال بن راشد عن محمد بن أبي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi beliau menuangkan atau menyiramkan air ke kepalanya 3 kali. Sama dengan hadis Jubair Mutim sebelumnya. Wa qala rahimallahu taala haddatsana Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain qala haddatsana Ma'mar bin Yahya bin Sam, qala haddatsani Abu Ja'far. Qala li Jabir وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال للحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. Memperjelas hadis yang kita baca kemarin di bab yang ketiga, bab al-ghuslu bis-sa' wa nahwi. Di hadis yang kedua beliau menyebutkan hadis Jabir. Dari sana yang disebutkan faqala rajulun ma yakfini. Di riwayat yang kita baca sekarang, riwayatnya lebih jelas lagi. Kemarin sudah kita ambil dari riwayat yang sama dari Abu Ja'far rahimahullahu taala wa Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib al-ma'ruf bil Baqir. Kata Abu Ja'far, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala huma berkata kepadaku, datang kepadaku ibn ammik, putra pamanmu. Itu putra paman ayahnya. Yu'aridu bil Hasan Muhammad bin Hanafiyah. Dan yang dimaksud Jabir dengan Ibn Amik adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, cucunya Ali bin Abi Talib, atau cucu putra Ali bin Abi Talib, cucu Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Hanafiyah itu Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Al-Hanafiyah nisbah kepada ibunya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, datang kepadaku ibnu ammik itu Hasan ibnu Muhammad ibn Hanafiyah, Hasan bin Muhammad bin Ali, dan dia bertanya, kaifa ghuslu min al-janabah, bagaimana cara mandi dari janabah. Fakultu, maka aku menjawab, Nabi SAW beliau kalau mandi mengambil salah satu akuf, beliau mengambil 3 cidukan dengan telapak tangannya. Wa yufidu ala ra'si. Kemudian menyiramkan airnya ke kepalanya. Summa yufidu ala sayyid jasadi. Telah mengambil air dengan telapak tangannya dan menyiramkan kepalanya 3 kali. Beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Dan sudah kita lihat di bab yang lalu, bahasa Jabir bin Abdullah menjawab yakfi kafa. Nabi ketika mandi janabah mencukupi dengan air sebanyak 1 sa'. Kemudian Al-Hasan ibn Muhammad al-Hanafiyah ketika diberitahu dengan kaifiyah mandi Nabi SAW oleh Jabir dan bahwasanya Nabi mencukupkan dengan 1 sa', beliau berkata, inni rajulun katsiru sya'r. Aku adalah orang yang rambutnya tebal. Dan di bab yang lalu yang mengatakan ma yakfini, kalau hanya ukuran air segitu tidak cukup bagiku. Sini alasannya katanya inni rajulun katsiru sya'r, rambutku tebal. Maka Jabir menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara minka sya'ra. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya lebih tebal, lebih banyak daripada rambutmu. Bersama dengan itu beliau mencukupkan mandinya dengan 1 sa'. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan juga di hadis ini selain menunjukkan bahwasannya menyiramkan air ke kepala 3 kali setelah menyela-nyela pangkal rambut itu merupakan sunnah ketika mandi janabah. Sekali lagi, kaifiahnya yang sudah kita lalui, pertama kali ketika hendak mandi janabah, kita membasuh kedua belah telapak tangan kita. Kemudian setelah itu membersihkan al-farj dan bagian tubuh yang terkena janabah. Dan setelah itu berwudu sebagaimana wudunya tatkala hendak sholat. Setelah berwudu menyela-nyela pangkal rambut dengan air. Setelah itu menyiramkan rambut ke kepala 3 kali dan setelah itu menyiramkan ke seluruh tubuh kita. Itu kaifiyah mandi janabah. Kemudian di bab yang kelima, bab al-ghusl marratan wahidah, bab mandi 1 kali. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Musa bin Ismail qala sana Abdul Wahid an al-A'mash an Salim bin Abi Ja'd an Quraylan bin Abbas qala qalat Maymuna وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو 3 ثم أفرض على شماله فغسل مذاكيره ثم مسى يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. حديث يقول كتاب الباب يقول ذلك كتاب الغسل حديث Maimunah yang dikenal oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah beliau menyebutkan hadis Aisyah di bab yang pertama, beliau menyebutkan hadis Maimunah. Dan di sini kita bisa mengambil faedah dari riwayat yang kita baca sekarang, penjelasan tentang kaifiyah mandi yang disebutkan di bab yang pertama. Karena di bab yang pertama disebutkan Nabi SAW berwudu kecuali kedua belah kakinya, wa ghassala farjahu wa ma'asar mil'ab, dan membasuh farajnya. Nah, sudah kita sebutkan maksudnya membasuh atau membersihkan faraj itu sebelum wudu, dan al-wawu la tufid at-tartib. Dan dalam hadis yang kita baca sekarang lebih jelas lagi maksudnya Nabi membersihkan faraj itu sebelum berwudu, bukan setelah berwudu. Maimunah bintu Haris radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau menyiapkan air untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mandi janabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah dipersiapkan air untuk beliau, beliau membasuh kedua belah tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, faghassal madzakirah. Kemudian beliau membersihkan dakarnya, farajnya dengan tangan kirinya. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan tangannya yang dipakai untuk membersihkan faraj ke tanah untuk membersihkan asar dari kotoran yang nempel. Kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur dan beristinsyak dan membasuh wajah dan kedua belah tangannya. Itu berwudu, sebagaimana wudunya ketika hendak sholat, seperti di riwayat yang telah kita lihat di bab yang pertama. Berwudu seperti wudunya ketika hendak sholat kecuali membasuh kakinya, diakhirkan oleh Nabi SAW. Setelah basuh tangan, beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Dan dari Aisyah sudah kita lalui, Nabi mengawal dengan menyela-nyela pangkal rambutnya, kemudian menyiram kepalanya 3 kali, setelah itu menyiram ke seluruh tubuhnya. Setelah selesai, tumatahawwala min makani, Nabi bergeser dari tempat mandinya, faghassala qadamayhi, kemudian membasuh kedua belah kakinya, di akhir mandi beliau. Ini hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang kaifiyah mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi terkadang mengakhirkan membasuh kakinya di akhir mandi beliau. Abdurrahman in back. Abdurrahman Ustaz Taufik. Berapa tahun nombornya Abdurrahman? Ya? 15. 15 sudah balik ya. Abdurrahman, kalau sekarang tentang hukum mandi janabah, apa itu junub Abdurrahman? Yang kita harus mandi darinya, harus mandi janabah. Katanya kalau kita junub harus mandi janabah. Apa itu junub? Mimpi basah, asan. Kalau kita junub, kemudian kita sholat dan tidak mandi lagi, apa hukum sholatnya? Asan, hukum sholatnya tidak sah. Tinggal dalilnya. Apa dalilnya? Bahwasanya kalau kita junub wajib mandi sebelum kita melakukan sholat. Kalau kita sholat tanpa mandi dan kalian junub, sholatnya tidak sah. Apa dalilnya? Yang bantu dalilnya Syekh Muhammad, Syekh Muhammad Asari. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau dalam keadaan junub, papa haru. Pantasilu, hendaklah mandi. Dan Nabi mengatakan, laik bahwa salah di ghairi tuhur. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Laysa fi Shahihain. Kita masuk ke bab yang ke-117. Al-akhdu bil-umum idalam yu'lam mukhasis. Bab tentang kaifa istidlal, bahwasanya dalil umum itu diambil keumumannya selama tidak diketahui adanya mukhasis yang mentaksis keumuman tersebut. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan hadisnya kisahnya hampir sama dengan hadis Abi Sa'id di Sahih Bukhari, tapi dengan kisah yang berbeda. Tapi materinya sama tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Qutaybah, qala akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad, an al-Ala bin Abdul Rahman an Abiyyu, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, wahu yusalli. Fatafata Ubay falam yujibhu. Wasalla Ubay fakhaffaf. Thumma sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayka assalam. Ma manaka ya Ubay an tujibani idawtuk. Faqala ya Rasulullah inni kuntu fi salah. قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال بلى ولا أعود إن شاء الله. قال تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وإن سبني المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman Syekh Muqbil rahimahullah taala huwa haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau keluar menjumpai Ubay bin Ka'ab. Dan ketika datang Nabi mengatakan atau memanggil Ubay, ya Ubay, wahai Ubay. Dan Ubay pada saat itu sedang salat, mau yusalli. Maka Ubay ketika mendengar panggilan Nabi SAW, beliau menoleh Falam yujibu. Tapi beliau tidak segera menghadap Nabi SAW karena beliau sedang sholat. Wa sholla Ubay fa khafaf. Beliau melanjutkan sholatnya dan memperingan sholatnya, dan mempercepat sholatnya untuk bisa segera menghadap Nabi SAW yang memanggil beliau. Setelah selesai, beliau menghadap Nabi SAW dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian Nabi berkata, Ma manaka ya Ubay an tujibani idda'utuk. Wahai Ubay, apa yang menghalangimu untuk memenuhi panggilanku tatkala aku memanggilmu? Maka Ubay menjawab, Ya Rasulullah, inni kuntu fi shalah. Wahai Rasulullah, tadi saya sedang sholat, sehingga saya tidak segera memenuhi panggilan engkau. Maka Nabi berkata, dan ini syahidnya, tidak akan kau dapatkan di dalam Al-Quran yang Allah wahyukan kepadaku. Allah berfirman, Istajibu lillahi walil rasul, idha da'akum lima yuhyikum. Dan khitabnya untuk kaum mukminin, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul, idha da'akum lima yuhyikum. Wahai yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idha da'akum lima yuhyikum. Tatkala menyeru kalian lima yuhyikum. Untuk sesuatu yang menyebabkan hidup kalian. Qala bala. Maka Ubay mengatakan, Ya wahai Rasulullah, aku dapatkan ayat tersebut dalam Al-Quranul Karim. Wala a'udu insya'Allah. Dan saya tidak akan mengulanginya wahai Rasulullah. InsyaAllah. Kemudian Nabi berkata kepada Ubay, apakah engkau ingin kalau aku ajarkan kepadamu suatu surat dalam Al-Quran, satu surat yang tidak pernah turun dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, dan tidak pula dalam Al-Quran yang semisalnya. Itu afdal surat Al-Quran. Tidak kau ajarkan kepadamu dengan surat yang paling afdal dalam Al-Quran. Maka Ubay mengatakan, Ya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana atau apa yang kau baca tatkala engkau salat? Maka Ubay membaca Ummul Quran, itu Al-Fatihah. Maka Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak pernah turun dalam Taurat, tidak Injil, tidak pula Al-Quran, dan tidak dalam Al-Quran, tidak dalam Zabur, tidak dalam Al-Quran, misluha, surat yang semisal dengan Al-Fatihah. Wa inna sab'una masani wa Qur'anil azim. Wa inna sab'un masani wa Qur'anul azim alladhi waqita. Sungguhnya surat Al-Fatihah adalah sab'un masani. 7 ayat, surat yang 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladhi waqita. Dan Al-Qur'anul azim yang diberikan kepadaku. Wa laqad atainaka sab'an min al-masani wa Qur'anul azim. Itu adalah surah Al-Fatihah. Ini hadis Ubay bin Ka'ab yang dari Abu Jabir bin Abdullah radhiyallahu, yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, hadis Abi Hurairah riwayatkan tentang kisah Nabi SAW bersama Ubay bin Ka'ab. Dan syahidnya di sini, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum ma yuhyikum, itu maknanya umum. Kapan saja Allah dan Rasul memanggilmu, maka penuhi panggilannya. Walaupun engkau dalam keadaan salat. Apa yang tidak pernah turun dalam Taurat, Injil dan Zabur, bahkan tidak ada Al-Quran surat yang semisalnya, surat apa itu? Surat yang paling abdul dalam Al-Quran surat apa? Ahsanta, surat Al-Fatihah. Kalau ahli ayat yang paling abdul, ayat apa? Abdullah, ayat Al-Kursi di hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Jadi di sini Ubay diberitahu oleh Nabi SAW dengan Abdul Surah, dan di Sahih Muslim Ubay ditanya tentang Abdul Ayat. min kitabillah nahu ayu ayatin min kitabillah maka afdal. Pertanyaan Nabi kepada Ubay. Maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, ayat kursi. Maka Nabi SAW menepuk dada Ubay dan mengatakan, lihnakal ilm abal mundir. Ayat yang paling afdal ayat kursi, dan surah yang paling afdal adalah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah adalah mana ayat walaqad atainaka sab'an minal masani wa qur'an al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.